Mitra bisnis, sistem politik disebut menjadi salah satu hulu dari persoalan bangsa ini. Sistem pemerintahan presidensial yang berjalan hingga sekarang menjadi kurang efektif ketika harus berhadapan dengan sistem multipartai. Yang terjadi adalah berkurangnya kewenangan eksekutif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, bagaimana komentarnya soal ini? Memang Indonesia menurut konstitusi ya menganut sistem presidensial, jadi bukan parlementer. Kebetulan ya dengan sistem presidensial itu ternyata ditopang oleh sistem multipartai banyak. Jadi demokrasi yang mengandalkan pilar utamanya yaitu partai politik tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya adalah paling tidak ya relatif meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat sekarang itu lebih melek politik dan ikut dalam pemilu yang sudah dilakukan secara langsung. Hanya masalahnya ketika mempraktekkan sistem perwakilan yang seperti ini ya, dalam konteks sistem presidensial tentunya yang harus dikedepankan adalah mekanisme check and balance dan saling mengontrol. Konteks pola relasi yang seperti ini, memang kita harapkan ada perampingan partai sehingga sistem perwakilan kita bisa lebih efektif. Nah, kita dalam proses learning by doing selama ini yang kita baca itu menunjukkan bahwa sebetulnya Indonesia memerlukan satu pilar utama yang disebut partai politik, tapi partai politik yang betul-betul berkualitas, memiliki basis dukungan politik yang jelas. Kalau kita memiliki 33 provinsi ya, ketika diverifikasi ya memang partai politik itu bisa menunjukkan bahwa di sejumlah daerah yang dipersyaratkan tadi itu memang hadir gitu ya, keterwakilan partai itu. Nah ini yang tidak boleh ada kebohongan dalam pendataan atau administrasi partai politik. Dan juga nanti verifikasi yang substantif ya, baik ADART maupun etika partai dan bagaimana sistem kaderisasi dan sebagainya itu bisa ditunjukkan. Nanti kalau ada pemilu yang akan datang 2019, satu contoh, ketika partai-partai diverifikasi itu sudah tidak ada kompromi lagi bahwa dia ternyata tidak lolos administrasi, tidak lolos substantif, dia benar-benar harus didelete partai itu. Apakah kurang efektifnya partai politik saat ini bisa dibilang lantaran fokus mereka memang lebih ke mengejar kekuasaan dibanding menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, Bu Siti? Ini memang yang perlu kita dorong bersama ke depan, bagaimana partai-partai ini serius dalam melakukan kaderisasi. Fokusnya bukan sekedar bagaimana merespon banyaknya pilkada yang ratusan itu. Kalau kita evaluasi kan ada 1.000 lebih di seluruh Indonesia selama rentang waktu 2005 sampai 2014 awal itu. Energi dari fungsionaris partai terkuras, bagaimana menyediakan calon, bagaimana melakukan koalisi dan sebagainya. Kalau nanti pemilunya serentak nasional dan pilkada serentak juga di lokal, itu mungkin 5 tahun sekali, hanya 2 kali pemilu, sehingga selebihnya partai-partai ini lebih memiliki peluang waktu yang lebih banyak lagi untuk kaderisasi, perbaikan di internal partai. Itu penting sekali menurut saya. Karena kita tidak bisa berharap terlalu banyak parlemen ini akan bagus kalau partai-partai kita tidak menunjukkan kualitas yang baik. Lantas bagaimana Bu Siti melihat jalannya pemerintahan baru mendatang yang di atas kertas, eksekutif, sudah kuat secara politis baik di tataran masyarakat maupun di parlemen? Kita jangan terjebak dengan praktek-praktek yang sudah menyimpang. Kita itu di konstitusi itu sudah sangat jelas. Yang kita laksanakan adalah sistem presidensial. Berarti yang kita harus kuatkan adalah sistem presidensial. Kita harapkan justru ada perubahan mindset dengan menghadirkan satu tradisi baru, apa yang disampaikan oleh konstitusi, dilaksanakan juga di tataran empiriknya. Sehingga dengan sistem presidensial itu tidak ada koalisi besar atau koalisi pelangi. Bagaimana seorang presiden menunjukkan leadership-nya yang bisa mengikat khususnya di internal koalisinya. Lalu bagaimana dia juga menyampaikan kepada masyarakat yang sudah memilihnya itu apa yang ingin diwujudkan. Sungguh-sungguh satu program yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Demikian pakar politik LIPI, Siti Zuhro, saya Giri Sadewa.